نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Jemaah Jumat Rahimani wa Rahimakumullah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita dalam keadaan aman, dalam kondisi sehat, tak kurang dari makanan untuk pagi dan petang kita. Maka itu adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Allah berikan kepada hamba, kapan kita mensyukurinya, maka dia akan berbuah kebaikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia itu berkah, serta ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, apabila hamba lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka berupa adab dan berbagai macam musibah kepada mereka, kepada keluarga mereka, bahkan kepada suatu tempat di mana mereka berada. Karena itu telah nampak kepada kita di hari-hari ini, kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok itu adalah merupakan suatu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu musibah yang kadang menyayat hati sebagian kaum muslimin di tempat yang lainnya, bagi orang-orang yang prihatin terhadap hal ini. Namun di balik semua kejadian itu ada sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hal tersebut, musibah itu menimpa kaum muslimin. Maka di sini butuh kita mengetahui sebab-sebabnya, dan butuh kita merenungi hikmah di balik kejadian tersebut, dan kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita binasa dengannya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Di dalam surat Az-Zumar ayat 41 Allah berfirman, menyebutkan tentang sebab dari kerusakan di muka bumi. Kemudian apa hikmahnya? Maka Allah sebutkan di sini, dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhikahum ba'dal ladhi amilu. Kemudian Allah SWT ingin merasakan sebahagian dari apa yang telah mereka perbuat. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat yang ke-42, perhatikan lanjutan ayatnya. Kul, katakan ya Muhammad, siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakan ya Muhammad, siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi. Fanduru kaifa kana akibatul ladina min qabl, Dan perhatikanlah, perhatikanlah apa yang terjadi yang menimpa umat terdahulu. Kana aktsaruhumul musyrikin, karena kebanyakan mereka itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan di dalam ayat ini kata para ulama, yang pertama bahwa sebab terjadinya musibah yang nampak di daratan dan di lautan, musibah yang terjadi Allah sebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Di daratan terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus, terjadi berbagai macam musibah yang lainnya, kebakaran dan lain sebagainya, sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu. Ada yang mereka ditimpa dengan angin yang sangat dingin, cuaca yang sangat dingin, kemudian membuat mereka meninggal dunia. Kemudian ada juga mereka dihujani batu dari langit. Bahkan mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Dan berbagai macam bentuk musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, kadang sebagiannya itu adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Karena itu, perhatikan, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Karena itu laut itu menjadi meluap sebentar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar Allah kalau menginginkannya. Sesuatu yang kadang tidak bisa dideteksi oleh manusia, kadang bisa terjadi di luar nalar manusia, kadang terjadi. Maka itu semua adalah karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Allah sebutkan sebabnya, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia, yaitu karena manusia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan. Di dalam ayat ini Allah sebutkan kerusakan di daratan dan di lautan, sebabnya adalah karena perbuatan dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi maksud dengan perbuatan tangan-tangan manusia itu adalah karena perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menimpakan hal tersebut, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan sebahagian dari apa yang telah mereka perbuat. Hanya sedikit yang Allah berikan balasan kepada kita di dunia ini, tidak banyak. Andaikan setiap dari perbuatan dosa kita Allah timpakan kepada kita musibah, maka tidak ada kita selamat di muka bumi ini. Tetapi dari berbagai macam bentuk banyaknya perbuatan dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah SWT merasakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka perbuat. Dan hikmah di balik musibah itu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka sadar bahwa mereka hidup ini ada yang mencipta, ada yang mengatur, ada yang memiliki, bahwa bumi yang kita pijak itu adalah milik Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di atasnya. Dan demikian pula jiwa kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan yang memegangnya. Maka dari sinilah seorang hamba itu tidak bisa dia membanggakan apa yang ada dari perkara yang dia miliki di muka bumi ini. Betapa rumah yang sangat megah, maka sungguh telah nampak dari umat-umat terdahulu. Bagaimana Fir'aun, dia memiliki kekuatan yang hebat. Mereka memiliki istana yang megah dan dia memiliki dari penjuru negeri kekuasaannya. Namun karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tumbangkan dalam waktu sekejap. Demikian pula Qarun. Bagaimana Qarun ini memiliki kekayaan yang sangat besar, kekayaannya yang mana Allah sebutkan orang besar-besar saja memikul kunci gudang hartanya itu tidak mampu. Tetapi bersamaan dengan itu, ketika Allah timpakan kepada dia adab, Allah tenggelamkan ke dalam bumi, maka tak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Bahkan dia sendiri tidak bisa menolong dirinya, hartanya, dan orang-orang yang bersama dia, semuanya tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dan demikian pula kaum-kaum yang telah hebat, bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud, dan lain sebagainya. Bahkan gunung-gunung mereka pahat dijadikan rumah-rumah. Mereka memiliki kehebatan karena kesombongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka menyangka bahwa itu semua dari hasil perbuatan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka adab. Maka perhatikanlah, tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan dari ayat ini Allah sebutkan, "Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladina min qabl." Qul, katakannya Muhammad, siru fil ard. Berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fanduru, perhatikan. Artinya berjalan kalian di muka bumi, lihat dari bekas-bekas kejadian yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Bagaimana Allah SWT menimpakan kepada mereka dari orang-orang yang telah terdahulu dari kita ini, dari musibah-musibah. Kemudian Allah SWT sebutkan apa sebab dan pokok dari musibah yang menimpa mereka ini. Sebabnya adalah kana aktsaruhum musyrikin, karena kebanyakan mereka itu berbuat kesyirikan kepada Allah SWT. Perhatikan jemaah sekalian, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah sebutkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu semua adalah karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Berasal dari diri-diri kalian sendiri. Tapi Allah sebutkan wa ya'fu an katsirin, dan kebanyakannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah hanya sedikit ingin merasakan kepada kita, namun kebanyakan dari dosa-dosa kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang menimpa seorang hamba terhadap dirinya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, itu juga karena perbuatan dia sendiri. Wa ma asabaka min musibatin famin nafsik, apa saja musibah yang menimpa dirimu maka itu bersumber dari dirimu sendiri. Karena itu wahai jemaah sekalian, perhatikanlah, di antara dosa yang paling besar yang menyebabkan terjadinya musibah, dia adalah sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, adalah dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 42 tadi, kana aktsaruhum musyrikin, karena kebanyakan mereka itu berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 88, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum sayan idda takadu samawati yatafattarna min wa tansakul ardu wa takhirul jibalu hadda anda'u lirahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani ayatakhida walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu memiliki anak. Perhatikan, hanya ucapan dari mereka, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu memiliki anak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Ini dari ucapan. Maka setelah itu Allah sebutkan bagaimana akibat dari ucapan ini. Hampir-hampir saja langit itu meleleh karenanya. Hampir-hampir saja bumi itu terbelah dan gunung itu menjadi runtuh, karena mereka menyerukan bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu memiliki anak. Maka kata Allah, tidak pantas bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu untuk memiliki anak. Maka perhatikan, karena perbuatan mereka menduakan Allah, mengatakan Allah memiliki anak saja dari ucapan ini, maka lihat bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk yang besar-besar di muka bumi ini pun murka. Hampir-hampir saja langit itu meleleh karenanya. Bumi terjadi terbelah dan gunung pun menjadi runtuh karena mereka menyerukan Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Lalu bagaimana lagi dengan perbuatan kita yang banyak bermaksiat kepada Allah SWT dengan mempersekutukannya? Dia beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, menganggap selain Allah itu bisa memberi dan menolak bahaya, bergantungnya hanya kepada selain Allah. Maka inilah perkara yang memang sangat cepat untuk mendatangkan musibah-musibah itu. Karena itu, solusi dari perkara ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Setelah Allah menyebutkan bagaimana sebab terjadinya bencana di muka bumi ini, namun bersama dengan itu Allah ingin jadikan hikmah di balik Allah timpakan musibah itu supaya mata kita terbuka. Supaya kita terbangun dari tidur lelap kita, bahwa kita menganggap musibah itu hanya karena fenomena alam semata, bukan karena perbuatan dari dosa-dosa kita. Padahal semua itu adalah sebab pokoknya dari perbuatan dosa-dosa kita. dosa yang paling besar, yang paling pokok mendatangkan musibah, itu adalah dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia kadang kuburan orang-orang soleh dijadikan tempat beribadah. Ini adalah sesuatu yang dianggap sebagai agama. Maka ini adalah merupakan pokok-pokok yang menjadikan musibah itu semakin datang. Maka tidak akan hilang musibah kecuali sampai manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya. Bagaimana riba semakin merajalela di mana-mana. Perbuatan riba itu semakin dipermudah dan semakin dipoles dengan sesuatu yang indah. Dan belum lagi perbuatan zina itu menyebar di mana-mana. Bahkan perbuatan zina itu bukanlah lagi perkara yang tabu. Bukan lagi perkara yang orang malu terhadapnya. Bahkan justru sebahagian manusia kadang malu kalau tidak berzina. Bahkan mereka malu kalau tidak melakukan maksiat dan lain sebagainya. Belum lagi sebagian masyarakat mereka mengurangi timbangan dan mereka mengurangi takaran. Belum lagi mereka di dalam berusaha itu banyak menipu dan lain sebagainya. Belum lagi mereka meninggalkan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi mereka mencela Allah, mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah-musibah. Karena itu semakin datang akhir zaman. Ketika manusia semakin banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan semakin banyak nanti mendekati hari kiamat, maka itu yang namanya gempa bumi itu akan semakin banyak. Gempa bumi itu akan semakin banyak. Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pokok dari musibah itu adalah dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena itu Allah berikan solusi di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah sebutkan andaikan penduduk suatu negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka beriman kepada Allah wattaqau dan mereka bertakwa kepadanya. Disebutkan iman dan takwa itu menunjukkan dia adalah ilmu dan amalan saleh. Ketika disebutkan bahwa andaikan penduduk suatu negeri itu mereka beriman kepada Allah, yaitu mereka mempelajari ilmu agama dan mereka memiliki ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, mereka pelajari dengan baik dari ilmu yang bermanfaat ini, wattaqau dan mereka bertakwa kepada Allah, kemudian mereka amalkan ilmu tersebut dalam kehidupan mereka, maka kata Allah la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard, maka pasti kami akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Bagaimana Allah turunkan hujan dari langit itu sebagai berkah, dan demikian pula bumi itu akan mengeluarkan berkah, dia akan menumbuhkan tumbuhan yang subur sebagai rezeki bagi kita semuanya. Maka perhatikanlah, Allah sebutkan walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakannya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka berbuat. Kalau kita bertakwa kepada Allah dan beriman kepadanya, maka itu adalah sebab keberkahan. Ini adalah pokok yang pertama, yaitu beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena lawan dari kesyirikan itu adalah tauhid, maka pokok sebab-sebab keselamatan di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman adalah dengan tauhidnya. Maka siapa yang bertauhid kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada negeri mereka, kepada diri mereka, kepada keluarga mereka setelah mereka meninggal dunia, di dalam kuburnya dan di akhiratnya, dan kehidupan mereka di dunia pun mereka akan selamat. Perhatikan keadaan kaum musyrikin ketika mereka menyeberangi lautan. Allah sebutkan falamma raqibu fil fulk, tatkala mereka menyeberangi lautan berada di atas perahu, maka disebutkan di dalam ayat yang lain tiba-tiba datang gelombang seperti gunung dan angin sangat kencang. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia ketika itu. Maka lihat kaum musyrikin ini, falamma raqibu fil fulk da'allaha mukhlisina lahuddin. Maka mereka pun betul-betul berdoa kepada Allah, mengikhlaskan betul agama ini hanya untuk Allah saja. Mereka lupakan sesembahan mereka dan berhala-berhala mereka, kesyirikan mereka, ketika mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dari musibah yang besar di tengah lautan ini Allah selamatkan mereka. Maka Allah sebutkan falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Tapi tatkala mereka sudah sampai di daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Tapi pokok di sini, ketika mereka ini kaum musyrikin saja, tatkala mereka betul-betul ikhlas kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah, keadaan mereka, Allah selamatkan mereka. Apalagi kondisi kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid dalam kondisi setiap saat mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, dalam kondisi terjepit dan lain sebagainya. Ketika mereka tetap berada di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka akan selamat di dunianya dan di akhiratnya. Keamanan Allah berikan di dunia dan di akhiratnya. Tapi kapan mereka melupakannya, itulah sebab-sebab dari adab itu. Kemudian di antara solusi yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan musibah, atau agar kita tidak mendapatkan musibah-musibah itu, adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari musibah-musibah itu. Kemudian di antara hal yang hendaknya dilakukan adalah kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab ketika kita tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah merupakan sebab pokok dari Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kesimpulan dari khutbah kita bahwa terjadinya musibah itu bukan karena fenomena alam semata, tapi itu adalah merupakan bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ketika tempat kita tidak terjadi musibah, kita merasa jauh darinya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki semua muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mendatangkan musibah, maka Allah tidak memberitahukan kepada kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan musibah itu datang kadang dalam kondisi kita tidur nyenyak, di kondisi menjelang pagi hari, kadang di kondisi pagi hari, kadang di kondisi ketika kita bersenang-senang, bergembira, tanpa kita sadari disitulah musibah itu datang. Dan kita lihat di tempat saudara kita yang tertimpa musibah itu pas waktu sholat isya. Bagaimana kondisi manusia tidak siap, mereka sementara melakukan sholat, tiba-tiba datang musibah. Maka ini adalah sesuatu yang hendaknya menjadi peringatan bagi kita di tempat yang lain, bukan bagi orang-orang yang tertimpa langsung saja musibah itu. Kemudian sebab dari musibah itu adalah dari perbuatan dosa-dosa manusia. Maka disinilah sebab kita bisa mendapatkan kebaikan dan terhindar dari musibah itu, yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kembali mengesakan Allah, menyerahkan seluruh ibadah kita untuknya, bersandar kepadanya dan berharap kepadanya. Kemudian yang kedua, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan taubat maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dari musibah. Kita lihat bagaimana keadaan umat dari Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus mengajak mereka untuk bertauhid, maka mereka menentang dan tidak mau menerima. Maka terlihatlah hampir Allah turunkan musibah kepada mereka. Maka Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya, sehingga karena beliau meninggalkan kaumnya, terjadilah beliau ditelan oleh ikan nun. Allah timpakan kepadanya musibah. Tetapi setelah itu kaumnya ini ketika melihat tanda-tanda adab, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tahan adab itu untuk mereka. Kemudian yang ketiga, di antara solusi adalah kita mengajarkan ilmu kepada manusia, mendidik manusia dengan ilmu tauhid, agar mereka memahami bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, meninggalkan berbagai macam bentuk dosa. Bahkan dosa yang paling mengundang musibah adalah dosa kesyirikan dan dosa-dosa besar yang lainnya. Kemudian di antara hal yang merupakan solusi adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan kita mendoakan keadaan kaum muslimin yang lainnya, agar Allah mengangkat musibah tersebut dari mereka, atau Allah Subhanahu wa taala meringankan beban itu untuk mereka, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut kebaikan bagi mereka sebagai bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa mereka. Karena itu jemaah sekalian, perhatikanlah, jangan sampai kita lalai dari perkara ini. Maka setiap detik dari kehidupan kita, kita tidak bisa menjamin diri kita. Allah Subhanahu wa taala yang memegang semuanya dan menguasai semuanya. Maka sungguh seorang hamba ketika dia kembali kepada Allah dan bergantung kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى دليله. Luruskan dan rapatkan saf-safnya.